Bismillahirrahmanirrahim. Anda rezeki ya, apa hadisnya? Ibn Wahab Ainda Ismail dah hafal berdiri Jurayd, mana Jurayd? Jurayd, hafalkan diri. Hafal apa tidak hafal? Apa berdiri? Anda Muhammad. Dihafalkan berdiri sampai hafal. Anda Harif. Salim. Dihafalkan berdiri, dihafalkan. Ayat Rahman, hafalkan. Mana bukunya ini? Ayo hafalkan. Ayo Kulaka, hafalkan. Hafalkan. Enggak hafal, berdiri. Hafalkan sampai hafal. Mana reksi? Reksi tidak ada. Ayo hafalkan. Ditutup ya bukunya. Ayo dihafalkan. Dari Ngancar. Mana resi? Dari Ponorogo yang baru, mana? Ponorogo yang baru. Hah, apalkan. Hafal apa tidak hafal? Hafal berdiri sampai hafal. Bawa bukunya, dihafalkan. Arif, entah. Kalau tidak hafal, berarti terus sampai selesai pelajaran. Ini yang baru. Hafalkan. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Asbab. milabidan mulabida. Nah, sudah hafal belum ini? Sudah hafal belum coba? Ha? Hafal Imam Bukhari. Hafalkan ini dengan mikrofon ini. Ha? Sami itu ha yo hello mulabida ay Ismail qol Imam Bukhari. Pak Ibnu siap langsung ya? Belum. Ibnu Wahab. Time. Hmm. Suaranya mana? Hah. Ayo terus. Ibnu siap terus. Mulab bida, ini suruh muhadarah gimana nih? Muhadarah enggak ada suaranya gimana? Ada akulaka. Sampai itu. Mulab bida. Anda jurid. Angkat suaranya. Qol Imam Bukhari. Mulab bida. Dari Ponorogo. Hafal belum? Belum sampai hafal. Ahmad dari Jayapura. Qala Imam Bukhari. Baik, entar Abdullah. Yuhillu Arsyad. Arsyad baca. Nggak hafal berdiri. Hafal belum? Belum? Belum hafal bawa bukunya. Sampai hafal. Nggak punya buku lagi. Ngancar berikutnya. Hah? Ibnu Syihab dulu. Ibnu Syihab. Ibrahim, ayo hafalkan, angkat suaranya. Berikutnya yang baru, yang mukena biru, fadl hafalkan. Ini yang baru, fadl. Belum hafal? Hah? Masih baru kemarin. Yang baru lagi ini siapa? Ini harus, harus hafal pendek-pendek begini, tiga baris, harus hafal semua. Sudah hafal belum, Rasul? Benar belum, sudah hafal belum? Belum. Ditunggu sampai hafal. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Babul ihlal 'inda Masjid Dzil Hulaifah. Bab ihlal dari Masjid Dzul Hulaifah. Ini bagi penduduk Madinah dari Masjid Dzul Hulaifah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Ali bin Abdullah al-Ma'ruf bi Ali ibn al-Madini. Ali bin Abdullah bin Ja'far bin Jahzam. Abuhu muhaddis walakinnahu layyin. Saya juga diartikan dengan lemah. Sufyan bin Uyainah gurunya menjuluki dia dengan Hayyatul Wadi, ular, barang pasir atau lembah. Li ma'rifatihi bi'ilalil hadith, karena mengetahui celah-celah hadith. Al-Imam Bukhari menyebutkan mustasfartu ala had illa inda ahli al-Madini. Aku tidak merasa kecil kecuali berhadapan pada ahli al-Madini. Ya Misail Qattan menyatakan, siapa menyebutkan? Ata'allam minhu akthar mimma yata'allam minni. Ata'allam minhu, aku belajar darinya akthar, lebih banyak. Mimma yata'allamu minni, daripada dia belajar kepada saya. Padahal dia bisa koton lebih banyak. Diriwayatkan oleh Ali al-Madini. Naam. Di antara ucapannya, ma'rifatul hadis nisful ilm, ma'rifatul rijal nisful ilm, yang mengetahui ma'anil hadis, makna hadis separuh ilmu, mengetahui rijal juga separuh ilmu. Hadzana Sufyan, telah lewat dari Sufyan Tsauri Uyainah Ibnu Uyainah, dilihat muridnya itu Ali al-Madini. Abu Muhammad Al-Kufi Summa Al-Makki. Al-Syafi'i menyatakan laula Malik wa Sufyan bin Uyainah la zahaba ilmu al-Hijaz. Seandainya bukan Malik dan Sufyan bin Uyainah, hilang ilmu Hijaz. Sudah hafal belum? Ayo coba. Baik, ha. Berikutnya Ponorogo sudah hafal belum? Belum. Masih baru duduk, ha. Besok kalau pendek saya beritahu dihafalkan harus hafal. Gak apa-apa ini dihukum untuk kebaikan, bukan karena kebencian. Kalau kebencian bagaimana? Terserah hafal apa tidak hafal, terserah kamu. Setoran apa tidak setoran, terserah kamu. Itu kalau orang benci, orang cuek. Ini untuk kebaikan. Sufyan bin Uyainah ucapannya kepada Bishr al-Mirrisi keras. Siapa yang masih ingat? Tatkala Bishr al-Mirrisi menyatakan bahwasanya kaum ini tidak akan melihat Allah yang mulkiyamah, Sufyan bin Uyainah menyatakan, ya Duwaibah, wahai binatang kecil, lam tasma ila qawli ta'ala, kalla innahum arrabihim yawma idil mahjubun. Fa'inah tujiba al-awliya wal-ada, fa'ayu fadlil awliya al-ada. Apa engkau tidak mendengar firman Allah? Kalla, sekali saya tidak. Innahum arrabihim yawma idil mahjubun, bahwa mereka itu terhijabi dari melihat Rabbnya. Itu orang-orang kafir. Kalau terhijabi wali-wali Allah dan musuh-musuh Allah, kalau begitu apa keutamaan wali dibanding dengan musuh Allah? Di antara ucapannya, man yara annahu khairum min ghairihi faqad istakbar. Tsumma dzakara iblis, ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Siapa yang beranggapan bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain, maka sungguh dia itu sombong. Lalu menyebutkan iblis, saya lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan saya dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Ucapan yang lain, al-im idza lam ya'faka darrak. Al-ilm idza lam yanfa'ka darrak. Ilmu kalau tidak memberikan manfaat kepada dirimu, itu akan memberikan madarat kepada dirimu. Itulah bagi para thullabul ilm, apabila sudah memiliki ilmu, hendaknya diamalkan. Jangan sampai Al-Quran hujjatun lak, aw alai Quran sebagai hujjah untuk dirimu atau menghujat dirimu. Hadatsana Musa bin Uqbah wal Madani wa thiqah min al-mukillina fi riwayah, termasuk sedikit dalam periwayatan. Sami'tu Salim ibn Abdullah, aku mendengar Salim bin Abdullah wa nam. Dia termasuk dinamakan dengan Salim oleh Abdullah bin Umar karena ta'asi bi sahabil jalil Salim maula Abi Hudzaifah, karena meniru dengan sahabi yang mulia itu Salim maula Abi Hudzaifah. Jadi yang demikian tidak mengapa kita memberikan nama anak kita dengan orang-orang soleh, meniru. Jangan meniru nama-nama orang kafir seperti Napoleon, seperti Thomas, seperti Kristian, seperti Yosef. Nah, demikian pula Michael dan lain-lainnya. Atau orang kafir terdahulu seperti Abdul Muttalib, Lahab dan sebagainya. Wala sami'tu Ibn Umar, aku mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ha ada tiga makna, tahwilus sanad ila sanadin akhar, wakil hadis, wakil al-hasan. Yang paling banyak dipakai adalah yang pertama, tahwilus sanad ila sanadin akhar, perpindahan sanad ke sanad yang lainnya itu ha. Ada yang mengartikan dengan hadis, ada yang mengartikan dengan hasan. Wa hadatsana Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah telah mengetahui sumia bin Rahib, dinamakan dengan Rahib, namanya Rahib li ibadatihi wa li fadlihi, karena ibadahnya dan karena keagungannya. Di antara ucapannya, ikhtalaftu ila Malik 30 sanah. Ya, aku mendatangi berguru kepada Malik 30 tahun lamanya. Cukup lama, iya enggak? Apa tadi Kifli? Anda enggak perhatian. Apa tadi Ilyas? Ikhtalaftu ila Malik 30 sanah. Thabit bin Aslam al-Bunani belajar kepada Anas 40 tahun. Ikrimah Maula Abdullah bin Abbas belajar kepada Abdullah bin Abbas 40 tahun. Banyak sekali para a'immah terdahulu habis waktunya untuk belajar. Ketika Abu Amr Al-Basri ditanya, ila mata rajul yusin minal tulabil ilm, qala madama yusin al-hayah bil hayah, sampai kapan seorang itu masih bagus mencari ilmu? Beliau menjawab, selama dia masih bagus hidup. Selama masih hidup, selama itu pula masih bagus mencari ilmu. Tidak ada istilahnya terlambat mencari ilmu. Dan hati-hati dari perangkap setan. Kamu sudah tua untuk apa? Ngapal juga tidak bisa. Bisikan-bisikan syaitan akan datang di situ. Kadang syaitan mendatangi para tulabil ilm. Kalau kamu duduk terus begini, kapan bisa kerja? Teman-teman kamu sudah jadi orang kaya. Syaitan yang itu kumul fakir. Syaitan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan untuk kalian ampunan dan keutamaan. Syaitan akan mendatangi dari semua sisi. Mungkin akan dipalingkan, udah kamu pindah pondok lain saja. Nanti pindah sana, ketika di sana sampai bisiki, kamu pindah lagi. Terus begitu, akhirnya apa? Akhirnya tidak selesai-selesai yang menjadi targetnya. Ya, tidak mengapa kalian selesai dulu Al-Quran, Sunnah. Setelah itu pindah pondok lain sudah mapan dan baru mendalami lagi kepada mungkin guru yang ahli dalam fan, dalam suatu pindah keilmuan. Itu pindah lagi. Ini kalau sudah diambil keseluruhan, pindah lagi tidak mengapa. Sebagaimana para imam terdahulu. Tapi kalau belum selesai pindah, belum selesai pindah, orang Jawa bilang ini mogol. Tahu mogol? Gimana masak ketela kalau mogol? Dimasak lagi tidak bisa. Nah, Abdullah bin Maslamah memiliki berapa saudara? Siapa menyebutkan? Ada masih ingat? Abdullah, wa Abdul Aziz, wa Ismail, wa Yahya. Al-Malik, Malik bin Asim Malik, Abu Abdullah, Imam dari Hijrah, asluhu Yamani, makatha fil Madinah, watufiya bil Madinah. Kalian akan jumpai terus ini Imam Malik. Al Musa bin Uqbah telah lewat al Madani. Al Salim bin Abdullah al Madani kadarik. Al Nausami Abah, bahwa beliau mendengar dari ayahnya. Abdullah bin Umar. Baik, pertanyaan. Inda Hamzah. Madar hadal hadis al-man. Madar hadal hadis. kembalinya perputaran hadis ini kepada siapa? Nanti Abdul Aziz. Musa bin Uqbah, kembalinya ke sana ya enggak? Ali bin Abdullah, Sufyan, Musa bin Uqbah. Abdullah bin Maslamah, Malik, Musa bin Uqbah. Kembalinya ke situ, perputaran sanadnya di situ. Ma ahalla Rasulullah SAW illa min indil masjid. Dialah Rasulullah SAW melakukan ihlal kecuali dari arah masjid, yakni Masjid Dzul Hulaifah, yaitu Masjid Dzul Hulaifah. Sekali lagi ini bagi penduduk Madinah, melakukan ihlal dari sana. Telah lewat kemarin para imah yang menjarah Abu Hanifah. Anda Harith. Harith anda. Para imah yang menjarah Abu Hanifah. Masih ingat? Hijab. Bainahu bin al-haq hijab. Manil qail? Abdurrahman Mahdi. Taib. Anda Izzah. Yang menjarah Abu Hanifah, para a'immah, At-Rahim, Indah Muiz, Abu Jifah, siapa yang mengatakan? Humaydi, Abu Jifah, ayahnya Bangke, Al-Lukman. Jangan lihat. Akbar endang. Jarab, siapa yang mengatakan? Syarik bin Abdullah Al-Qadi. Syarik. Imam Malik, siapa menyebutkan? Layazal nasi khair hatta ata Abu Hanifah. Manusia senantiasa baik sampai datang Abu Hanifah. Pertanyaan. Man azuma qadruhu azuma khata'uh. Siapa yang agung kedudukannya, besar kesalahannya. Al-Qarnain. Man al-Qail. Sufyan Tsauri. Siapa yang menyebutkan? Siapa menyebutkan? Ada ingat? Umar bin Khattab. Siapa yang ingat? Imam Syafi'i. Man azuma qadruhu azuma khata'uh. Siapa yang besar kedudukannya, agung kedudukannya, besar kesalahannya. Coba lihat bagaimana di antara kesalahan Imam Syaukani. Bukan kita merendahkan, bukan. Al-Imam Syaukani terjadi kesalahan tatkala dia menyanjung sebagian Rafidah oleh penduduk Yaman, banyak orang Syiah. Ya mungkin ada sebabnya kenapa dia menyanjung sebagian Rafidah. Wadan min ba'di akhtaihi annahu abaha al-istimna, yaitu onani, mengeluarkan sperma dengan tangan atau yang lain. Nam onani. Di antara kesalahan juga annahu ajaza al-qat, membolehkan makan qat. Wadan akhta'a fi badi sifat, ya salah di sebagian sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh itulah may tadaba'a rukhsal madahib tazandak, bagi siapa yang mengikuti rukhsahnya para madhab, itu akan menjadi orang zindik. Jadi misalnya ia ambil pembolehan onani pendapat Syaukani, ia ambil membolehkan rokok pendapatnya sebagian ulama NU, ia ambil nazar dengan melihat tubuh seluruhnya pendapatnya siapa? Ibnu Hazm. Ia ambil pemulihan nyanyian pendapatnya Ibnu Hazm. Ia ambil boleh jual khamar kadar sedikit Al-Qardawi. Ia meyakini iblis tidak kafir pendapatnya Amr bin Khalid. Fir'aun juga tidak kafir pendapatnya Amr bin Khalid. Bolehnya pacaran lebih dulu sebelum nikah pendapatnya Abdul Masjid Az-Zindani. Bagaimana kira-kira? Atau mengambil tidak sholat pendapatnya Sadzakuni. Siapa kemarin Sulaiman bin Dawud Sadzakuni? Lala apa? Khamr. Naam khamr. Naam. Dan pendapat yang lainnya jawabannya akan menjadi orang zindik, munafik i'tiqadi. Dan hampir setiap permasalahan itu pasti ada pembela. Masalah apapun, coba masalah apa yang tidak ada pembelanya? Bahkan di Inggris itu ada mimbar bebas. Orang bisa berpidato di situ, terserah pidato apa saja. Mau khawarij, mau agama Hindu, mau menyembah tikus putih, mau menyembah sapi, menyembah apa boleh. Terserah. Disebutkan oleh Syekh Al-Hajuri, di sana ada mimbar bebas. Dan setiap kali selesai pidato, itu ada orang yang mengikuti. Ada pengikut-pengikutnya. Dulu pernah teman kita itu menjajaki agama dari Inggris orangnya. Pernah menjadi orang beragama Kristen, menjadi agama Yahud, pernah nyembah tikus putih, masuk agama Islam, kedamaian, pulang lagi informasinya masuk agama Kristen. Saya itu mimpi bertemu saya akhirnya kembali ke tempat. Liku-liku. Nah, manusia beraneka ragam. Pertanyaan berikutnya. Mal farku bainal waham wal waham. Pakai fathah, pakai sukun. Al waham wal waham. Ibrahim, apa artinya waham? Siapa menyebutkan? Al-waham bil-fath bimakna al-khata' wal-waham bisukun bimakna asyak, ragu. Kalau waham itu salah. Nah, apa bedanya bis suro'ah wa bis suro'ah? Telah lewat ini. Lais as-sadidu bis suro'ah innam as-sadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Ma mana bis suro'ah bil fath wa bis sukun? Nah, jamil, apa perbedaannya? Anda Hasan, bil fath yaglib annas kathira, mengalahkan manusia banyak sekali. Alabis sukun maghlub, yang dikalahkan. Perbedaan di situ. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazah dan humzah Apa perbedaannya antara kedua ini? Al-humazah wal-humzah. Abdurrahman. Wailul likulli humazah. Wailul likulli humzah. Anda Yaakob. Hah? Mengumpulkan humazah. Siapa menyebutkan yang mencela? Nah, kalau humzah yang dicela. Setelah ada perbedaan-perbedaan di bahasa Arab sekali lagi luas, jadi dibutuhkan ketelitian. Ada yang mendoakan keliru, Allahu yasfik, Allahu yusfik, Allahu yasfik, Allahu yusfik. Fathah, dhamma, anda tuba. Apa perbedaannya? Nanti kalau menjenguk orang sakit doanya bagaimana? Allahu yasfik, Allah Allahu yusfik. Yang apa? Yang fathah atau dhamma? Yang fathah. Kalau dhamma, hah? Kalau dhamma apa? Membinasakan. Nah, membinasakanmu. Nah, semoga Allah membinasakan, mematikan kamu. Nah, jangan sampai nanti doanya keliru. Allah yusfik, semoga Allah mematikan kamu dengan cepat. Nah. Dibalik nanti wa iyyak, kamu juga. Nah. Jangan untuk main-main. Nah, berdoa, doakan teman yang baik. Coba setiap kali hari Kamis ceria karena mau liburan, hari Jumat sehat-sehat semua ya. Bagusnya dijadikan hari Jumat semua ya. Biar sehat terus. Taibillahu nasuha.